الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله. Apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan menambah semangat kita menjadi santri. Ya, alhamdulillah. Zaman dulu dikebuki orang nek sing nuntut. Saiki kakean HAM. HAM sekarang itu sebetulnya nek buat saya itu perlu disingkirkan dari Indonesia. Itu HAM itu merusak bangsa itu. Sidik-sidik HAM. Ada wanita jalan telanjang ini hak asasi. Lagi piye kena wong telanjang kok hak asasi ki akalmu piye motoku ki rusak kok gara-gara asasi. Hak asasi. Ini makanya saya selalu mengatakan kepada pemerintahan kita, kami umat Islam mendukung pemerintah 100%. Jangan takut sama HAM-HAM ini. Makanya program untuk maaf-maaf kembali kepada asal. Program untuk jilbab poluan itu katanya dananya belum ada. Kan gitu toh. Masih mikir danane piye, tapi program untuk bagi kondom itu. Danane sak menawa akeh kok enek lho akale iki kena terus piye iki. Ayo DPR iki mikir ngono lho. Wong gunane DPR iki gunane iki wakil rakyat iki ya ngomong. Aja DPR go rapat wae ayo. Omong ngono wong-wong kuwi sing urung cetok-cetok jangan bingung sama pesan sponsor. Banyak pesan sponsor di belakang. Ayo, kowe nek ngene engko ora tak bantu lho. Ngono ki. Kowe nek ngene ora butuh bantuanmu, Drun. Kami bangsa Indonesia kaya. Bangsa Indonesia hebat. Bangsa Indonesia 200 juta lebih mosok kalah karo Drun-Drun kuwi. Cepet di. Sugih awake dhewe iki sugih. Wong kulino mangan pohong kok bingung. Lho Amerika itu kalau dindeke minyak sak negara stres. Kita tanpa minyak dalan sikil biasa wong sikile rangen kabeh. Wis biasa, ngono lho. Urip ning nggonane ya biasa. Jadi kita ini manusia yang super hebat. Dijak kere iso, jak sugih luwih iso. Gampang. Kita iki wis hebat-hebatne menungso. Aja bingung. Wong negara iki sak hebat-hebatnya negara iki negara kita lho. Lho, saya ini pernah ke beberapa negara, ya gaya sitik ini lah gaya. Masa kalah karo menterine. Ya surah ketang negara sing paling cedak. Saya itu tanya alamat, tolong mas alamatnya ini di mana? Sana, duduk ngono ta. Tak ubang-ubang orang ketemu. Lho kurang ajar lho. Iki mau wong edan tenan tak omongi genahe piye mung takok tenan-tenan pakai salam barang lho. Sing tak takoki ya nganggo kupluk. Jenggoten luwih dawa jenggot. Jenggotku kan rada ora dawa, nek kono iki dawa tak meneh. Karo nyekel ngene ta. Karo perengat-perengut. Tak takoni, assalamualaikum. Ya akhi, mau tanya alamat ini di mana? Oh, sana. Wis. Mubeng ora kedekel. Aku lunga ning langitan Tuban iki langitan iki langitan. Ora kenal menungsone, Mas. Ajeng tanglet niki alamate Gus Maksum. Oh, siap diterke. Malah digoncengke, malah disuguhi sik. Mang mampir ten gen kula rumiyin Pak Dereng, mboten kenal ini, mboten kenal. Mampir disuguhi wedang, bar ngono diterke tekan ning gone Gus Maksum, ngono cek kono sing terima kasih. Lho hebat ta wong Indonesia. Luar biasa orang Indonesia tidak ada duanya. Sekol luar biasa ini gampang diampusi. Aduh, aku kadang yang mumet dulu gitu. Kapien. Wes diterke gonik. Mestinya kan saya terima kasih ping sewu toh. Mas ngapunten terima kasih. Oh boten kula sing terima kasih matur nuwun. Jenengan niku malah maringi kula ganjaran. Lho, hebate wong Indonesia. Kaya ngono. Aja gelem ditani-tani. Nggih monggo para DPR titip-titip niki rakyat jenengan iki wong apik kabeh ayo jenengan dipilih kuwi gunane nggo menyuarakan rakyat ora menyuarakan karepe dhewe-dhewe. Enten niki enten DPR nggih. Alhamdulillah nek enten DPR kasihke DPR Masya Allah juga. Ini bukan nyindir DPR, DPR kita ini semua wis api. Sing nyelek iki sing nyoting. Soalnya apa? Ngapunten nek media itu kadang nek teko terus kita gaya. Menurut saya, kira-kira nek kamera. Coba renek kamera, orang nyangkem ngono kuwi. Ndak ada kamera ya meneng kabeh. Lah berhubung media datang, Bapak bisa saya anu liput. Oh siap, siap langsung dasing ngene-ngene. Assalamualaikum, kami adalah Alahopor. Wis ajalah, wis aja kakehan omong. Wis menungso Indonesia ini sekarang tidak perlu banyak bicara, perlu praktek. Dadi yo praktek wong-wong sing apik. Indonesia 100% kabeh apik, sing elek ki ora enak, ngono lho. Tidak ada yang jelek di Indonesia ini apa? Wong tikus itu saiki sampai ini luar biasa kok. Tikus sama kucing ini sudah bekerja sama yang bagus. Kucing sama tikus, ceng. Kowe entuk bagian ra ceng. Mboten angsal kok, Gus. Ora entuk aku ora entuk. Aku liwat kono, aku tak liwat kene. Aja ganggu lho, Gus. Nggih. Kucing dapat makanan delalah kucing ya luman. Assalamualaikum tikus-tikus. Waalaikumsalam. Saya dapat kentol ayam ora ketang wis mambu bekase wong langitan ya bismillah. Soalnya apa, sekarang ini semua makanan sudah lunak semuanya, sak balunge diuntal dintekke nggih. Hati-hati, mari kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, pondok terus bangkit, jadilah orang yang cerdas, jangan jadi orang yang bodoh. Cari ilmu itu di mana tempat bisa. Ya, dan hormati orang-orang yang punya ilmu. Makanya Habib Lutfi tadi mengatakan di Irak di ini kok hancur sebab apa? Boten mudeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa? Malah yang ziarah ke sana ki wong langitan. Pak Menteri ini barang yang ziarah ke sana, mang tingali kubur-kubur mereka di sana letek reget. Luar biasa. Tempat wali-wali songo kita resik kabeh. Sana tidak diperhatikan, dianggap ini tidak ada artinya, apalagi di negara Timur Tengah yang lain lagi. Omai Rasulullah dihancurkan, tempat peninggalan peninggal Rasul ditinggal, dihancurkan, tetapi di sekitar Ka'bah dibangun hotel-hotel maksiat sakmono akeh. Kalau bangun hotel tidak syirik, tidak bid'ah, tapi kalau menghancurkan rumah Rasulullah ini dianggap syirik. Ini rumah yang akan menimbulkan syirik. Akalmu ora cetha. Lah terus wong langitan sing lumangsa rada pinter sithik iki lunga ning Mekah rono mulih terus macam-macam bisa. Menurut buku yang saya dapatkan dari Arab Saudi sana, bahwa buku-buku ini ulama-ulama luar biasa. Ulama yang paling hebat itu dari Mekah. Ya bener. Tapi setan sing paling hebat ya saka kono. Lah Abu Jahal itu kamu kira dari Nganjuk apa? Abu Jahal ki ya saka Mekah kono dron kowe ki ya ora mudeng. Abu Jahal itu tidur dulu di Ka'bah, di dalam Ka'bah leyeh-leyeh karo udut. Ya Abu Jahal. Jadi jangan kamu anggap semua yang dari Mekah itu mesti benar. Dipilih mana yang benar kita ambil, yang tidak benar ya tidak usah dimusuhi, balikno wae. Saya waktu ke Mekah dulu, wong-wong sing jenggot-jenggot itu kadang berdiri di depan hotel ya. Mentel ngene to. Delalah delalah aku jenggotan podok. Tapi rada ganteng ngene siti. Ya ora sombong. Masalahnya terus di situ rombongan saya yang Indonesia, total Indonesia, kasih buku sak tumpuk. Lah paimen paijo iki nampa buku itu, alhamdulillah Habib, saya diperhatikan sama ulama sana, ulama sapa men. Kuwi udu ulama kuwi. Kuwi pengene. Lah kok iso? Lah gara-gara wong iki bagi kitab tahlil syirik, tahlil bid'ah, ziarah haram, iki wong ngene. Lho saya tidak pernah mengurusi mereka, wis aja ngurusi awake dhewe, ngono lho Mas. Sing tahlil ya ben tahlil. Orang tahlil itu tidak sampai ya wis ben tekan ora tekan udu urusanmu to. Kok kakean ngomong. Lho Rasulullah itu menganjurkan kita ziarah kubur itu masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlil kubur, kini orang kerungu kei salam ngopo. Lah krungu pun dibek ora enek sing lha ya nek melek krungu ya kowe malah minggat. Tangis kok kubur. Hayo waalaikumsalam lagi lagi. Malah ucul kabeh. Ayo alhamdulillah yakin wae aku yakin ngono kok ya dodok kangelan to drun-drun. Kowe iki berat. Mbok kaya menterine iki lho mau. Ila hadratin nabi menteri iso Allah ila hadratin nabi ora menteri saka Cirebon. Saka Jawa Timur ngono to. Sing iso iki bangsa ngono wong pondok-pondok. Dadi nek milih-milih anu ki ya calon-calon ki ya peton-peton pondok. Insyaallah nek arep rusak ki rusake ora kakean ngono lho. Dadi nek arep rusak wis ngerti dalile. Wis mudeng sik dalile ki aku nek rusak ku dosa, ora sida ngono terus. Tapi nek sing ora mudeng dalil ya gayane ya naudzubillah. Paling kok setahun pisan ngumpulke anak yatim santos bagi 10 ribuan di syuting. Amplope tutupan soalnya nek bukaan ki aku mani ayo. Waktu saya diundang oleh salah satu tokoh dunia dan akhirat. Lah kemaki banget waktu itu saya pikir ki opo ndak ada bagi-bagi anak yatim dikumpulke nang panggung kabeh cekel-cekel sirahe ngene. Kayak amplop saya bilang, "Mbok, tolong amplopnya itu dibuka." "Oh, jangan, Habib." Katanya kalau sedekah tangan kanan tangan kiri tidak boleh lihat. Iki biyen. Nek saiki kudu ngerti piro. Nek ora mbok politisir ya gara-gara ngene iki mbok politiki nggo. Tak buka 10.000. Ya Allah. Kowe iki 10.000 ndadak ngumpulke wong to drun-drun. 10.000. Lah ngono bangsa kita ya seneng kaya ngono-ngono kuwi. Pembagian daging di Istiqlal, pembagian daging di mana antri kaya wong fakir. Saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang di sini, masyarakat-masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, siapapun yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan, jangan sekali-kali bagi cara antri, jangan. Datangi ke rumah masing-masing, punya RT, punya RW, gunane opo? Pak RT, masyarakat Anda yang tidak mampu berapa? 100, kirimi 100 bungkus bagi dhewe. Ora antri pakai girik ngisin-ngisini. Itu nanti terus bangga, polisi 100. Nanti ini pengamanannya sama harga weduse larang pengamanane. Lah wedus loro diamanke polisi 100, kira-kira entek dana kanggo ngurusi pengamanan. Lah ya wajar, ini yang sadar drone. Bangsa ini aja didadi dipamerke sing kere-kere. Lah media itu seneng juga. Media nanti yang disoting itu yang bongso yang ruwet. Dari jam 1 malam sampai subuh panitia belum membagikan bungkusan-bungkusan hingga ada orang tua yang semaput dan meninggal dunia. Soting juga. Terus enek wong lanang wedok nggawa anak loro, nangis disoting. Ini media seneng. Tapi yang bagiannya itu rapi tidak disoting. Sebab tidak layak dijual. Gitu loh. Inilah media. Jadi media ini mayoritas setan. Budeng. Orang terima ya karepmu. Ya TV Songo tok, TV Songo ora-ora misalnya. TV Songo aswajangi ora. Loh yang lainnya juga saya tidak mengatakan semuanya itu jelek. Nek pas nyiarke sing elek-elek berarti media ki elek. Ngono wae. Jangan jadi provokator, media jadi provokator. Nggih. Siap dadi wong sing apik, siap terus berjuang untuk menjadikan orang sekitar kita juga apik. Orang sing apik iki kaya ngono. Islam adalah manfaat bagi sekitar. Islam adalah manfaat bagi sesama. Islam adalah indah. Islam adalah damai. Islam harus kaya, Islam harus cerdas, Islam harus betul-betul cinta kepada bangsa dan negara ini. Oh no. Nggih, siap nggih. Siap. Bismillah kita lanjut selawat. Soalnya saya sudah perjanjian sama media, gayane media. Karo Ustaz Solmed kali anu aja suwi-suwi beb. Soalnya besok saya mau berangkat pergi ke Bandung. Bukan Ustaz Solmed yang ngomong, saya dhewe. Soalnya mesake sesuk-suk kudu mangkat jam 11 sudah harus selesai acara ini. Besok malam kita masih berjumpa lagi di tempat Mbah Maimun Zubair Sarang. Insyaallah besok malam sama beliau selawat lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik.